أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما زدني علما نافئا وافكني أملا صالحا أملا مكبولا. الله ربي الله حسبي. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkahku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu bermohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal Baraya. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما زدني علما نافئا ووافقني أملا صالحا أملا مقبولا. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'a wafikni amalan saliha amalan makbula. Rabbi mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi menyesalku melupakanmu, hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'a وافكني أملا صريحا أملا مقبولا. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini penuh dengan dengki. Gila, motor aja dah.